Mitra Bisnis, anggota DPR Komisi 3 Bambang Susatyo mengatakan, sudah bukan rahasia lagi kalau pemberian remisi pada prakteknya ibarat barang dagangan yang bisa diperjualbelikan. Siapa yang punya uang bisa mendapatkan remisi. Bahkan katanya, negosiasi bisa dilakukan secara terang-terangan, terutama dengan terpidana korupsi dan narkoba. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan praktisi hukum Gabriel Mahal. Pak Gabriel, apa komentar Anda tentang hal ini? Pertama, saya kira itu bagian dari praktik korupsi judicial, ya, judicial corruption, ya, dan yang harus memang dibersihkan, gitu. Karena kemudian itu kan melanggar prinsip-prinsip dalam satu negara hukum seperti impartialitas, kemudian keadilan untuk semua, gitu kan. Kalau begitu kan berarti if you have money, Anda punya uang, dan Anda mendapatkan perlakuan yang khusus. Sementara semua orang harus perlakukan sama di hadapan hukum. Dan itu prinsip pertama yang dilanggar oleh praktik-praktik seperti itu. Yang kedua, bahwa premis itu menjadi hak dari para narapidana sebenarnya berdasarkan kriteria-kriteria tertentu yang sudah diatur dengan jelas kita di peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan remisi tersebut. Nah, tindakan-tindakan seperti itu atau perbuatan-perbuatan itu jelas melanggar peraturan tentang remisi. Tapi juga ada hal yang menarik, misalnya ada kasus di Manggarai itu ada 10 narapidana yang dituduh melakukan tindakan pembunuhan dan sudah dihukum, mereka menolak untuk mendapatkan remisi karena mereka merasa dan sangat yakin bahwa mereka bukan orang-orang yang melakukan pembunuhan itu. Jadi remisi yang ditawarkan negara itu mereka tolak, gitu ya. Itu juga hal lain juga yang perlu saya kira mendapatkan perhatian. Saya kira ada menteri kemudian Pak Denny yang getol sekali melakukan memastikan bahwa sistem pemasyarakatan kita itu tidak menjadi suatu ruang atau tempat terjadinya praktek-praktek korupsi seperti itu. Dan saya kira DPR tidak hanya teriak, dia harus melakukan kontrol yang ketat dalam sistem pemasyarakatan itu. Gini loh, lembaga pemasyarakatan itu kembali dari criminal justice system di Indonesia. Dan criminal justice system itu harus menjamin keadilan. Tidak hanya berhenti pada saat proses peradilan di pengadilan, tapi juga pada saat itu melakukan menjalani pemidanaan itu kan. Nah, ini yang mesti dipastikan juga bahwa itu juga berlaku adil terhadap siapapun yang menjadi warga masyarakat atau penduduk penjara itu. Nah, artinya dasar hukum pemberian remisi ini sudah hilang ya Pak. Lalu apa Pak yang harus dilakukan pemerintah? Saya kira mesti dirubah. Hukumnya, undang-undangnya harus terubah, peraturannya diubah. Tapi kemudian, apakah dengan itu, sebagai satu bentuk penghukuman itu, kemudian kita menghilangkan hak-hak dasar itu kan berarti nanti juga diskriminatif, kan? Karena begitu orang itu dihukum, dijatuhin putusan yang ingkrah dan dia masuk penjara, dia menjadi warga masyarakat penjara. Sebagai warga masyarakat penjara, dia tentu punya hak-hak yang sama dengan warga masyarakat yang lain. Bagaimana kalau umpamanya di penjara, dia berkelakuan baik dan menunjukkan perubahan suatu hukuman yang sangat bagus gitu lah. Apakah kemudian tidak bisa diberikan apresiasi dan tetap aja dihukum seperti itu? Lalu dia akan merasa, untuk apa saya berubah gitu ya, ya kan? Nah, itu satu hal. Hal yang lagi, kita mesti hati-hati juga untuk melihat, katakan, apakah benar seseorang itu dipenjara karena benar-benar dia melakukan kejahatan itu atau karena yang suka juga saya sebut sebagai praktik tirani etika baik dalam penegakan hukum. Kalau orang-orang yang menjadi korban misalnya, korban miscarriage of justice, peradilan sesat, karena kita memberikan kriteria-kriteria itu, orang itu tidak bisa menikmati lagi remisi umpamanya, padahal dia sebenarnya korban juga dari satu peradilan yang sesat umpamanya. Itu kan bisa terjadi begitu kan. Demikian praktisi hukum Gabriel Mahal. Saya Wendy Lim.